Cukup minta yang tumihonya aja, oke? Kyukitum abetum depan zindagi abetum oca nabi mera dard bhi meri aashiqui abetum bisa semuanya bareng-bareng. Abutum Iho. Matur nuhun. kedua.